Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah majelis ini barokah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Amin. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari sekilas riwayat hidup Imam Nawawi. Cuman sekilas, karena kalau kita mau pelajari secara lengkap riwayat hidup beliau, maka butuh waktu yang jauh lebih banyak. Sementara kita pengen langsung masuk ke materi ya. Insyaallah hari ini kita langsung masuk ke materi mukaddimah daripada kitab Arba'in An-Nawawiyah. Al-Muqaddimatu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qayyumis Samawati Wal Aradin, Mudabbiril Khalaiki Ajma'in, Ba'ithir Rusuli Salawatuhu Wasalamuhu Alayhim Ilal Mukallafina Lihidayatihim Wabayani Syara'iddin Biddala'ilil Qat'iyah Wawadihatil Barahin, Ahmaduhu Ala Jam'i Ni'amih وَأَسْأَلُهُ الْمَزِيدَ مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ. Imam Nawawi sebelum menuliskan 40 hadis yang ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ini, beliau memulainya dengan Al-Muqaddimah atau kata pengantar. Dalam bahasa kita kata pengantar. Para ulama mengatakan kalau pengen tahu isi buku dan pengen dapat barokah dari buku yang ditulis oleh orang-orang soleh terdahulu, maka pelajarilah mukaddimahnya. Pelajarilah mukaddimahnya. Karena di mukaddimah itulah orang-orang soleh menuangkan niat-niatnya. Ya, menuangkan niat-niatnya. Jadi kalau kita paham mukaddimahnya, insyaallah kita akan paham isi buku secara keseluruhan. Kadang kita tidak langsung loncat baca Arba'in An-Nawawiyah, mukaddimahnya diloncati, langsung masuk hadis yang pertama, hadis yang kedua, hadis yang ketiga. Seakan-akan ucapan Imam Nawawi itu enggak penting. Seakan-akan ucapan penyusunnya enggak penting. Padahal 40 hadis itu sampai kepada kita ya berkat daripada yang ngumpulkan. Dan yang ngumpulkan adalah di dalam kitab ini Imam Nawawi. Kalau kita enggak menghargai upaya atau usaha dari yang ngumpulkan, maka Allah tidak akan memberikan keberkahan kepada kita. Sebab man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia yang berbuat baik kepadanya, maka dia tidak atau belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukaddimah itu sebagaimana Al-Qur'an dan sebagaimana buku-buku para ulama diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk meneladani kalamullah. Karena Allah sendiri dalam wahyu-wahyunya, jadi Allah itu sebelum mengungkapkan wahyu-wahyunya, Allah mengawali wahyunya dengan bismillahirrahmanirrahim. Allah sendiri mengawali wahyunya dengan bismillahirrahmanirrahim. Artinya Allah memerintahkan kita untuk mengawali kebaikan itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita paham makna basmalah ini, maka kita hidup jadi ringan semuanya. Ya yang berat ya tetap berat. Masa besi 5 ton jadi ringan gitu kan ya. Yang berat tetap berat. Besi 5 ton ya berat. Tapi kalau kita paham bismillahirrahmanirrahim, 5 ton itu bisa jadi tidak terasa beratnya. Bisa jadi tidak terasa beratnya. Kok bisa? Titipkan truk. titipkan truk, tinggal kita duduk di samping sopir gitu kan. Udah enggak terasa ini beratnya. Yang dirasakan full AC, kenyamanan, dengermu musik ya, semisal seperti itu. Nah, basmalah ini kalau kita pelajari secara ringkas, maka di situ mengandung makna pasrah. Ya, makna pasrah atau tawakul. Kalau bahasa Indonesianya tawakal gitu kan. Makna tawakul, pasrah secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidup ini yang paling penting pasrah dulu. Ya, pasrah kepada Allah. Apapun masalahnya, apapun urusannya, wa ufawwidu amri ilallah. Aku pasrahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, kita mau kerja, mau ke pasar, mau ke kantor, mau keluar kota, mau duduk, mau makan, mau minum, itu semua kan kegiatan, semua kan pekerjaan. Maka kita harus pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mampu berbuat apa-apa, saya tidak punya apa-apa. Saya serahkan kepada dirimu yang maha mampu berbuat apa-apa, yang memiliki segala galanya. Kalau udah seperti itu, maka ya enak. Contoh, mau naik pesawat, gak takut jatuh. Nah, orang yang mau naik pesawat, gak pasrah sama Allah, mesti mikir, nanti kalau jatuh bagaimana ya? Kalau pesawatnya kemudian mengalami gangguan, terus mendarat darurat bagaimana? Gak jadi naik pesawat. Akhirnya naik kereta api. Naik kereta api, mikir lagi, nanti kalau relnya anjlok gimana ya? Kalau relnya anjlok gimana? Ganti, naik bis. Mau naik bis, ingat, wah itu kemarin ada bis masuk jurang. Nanti kalau masuk jurang gimana ya? Ganti, naik mobil. Loh, kemarin tuh ada kecelakaan, sopirnya ngantuk, mobilnya pindah ke jalur yang lain, akhirnya ditabrak bis, tewas semua. Akhirnya ganti naik motor. Naik motor, baca berita pengendara motor ditabrak bis, ya, meninggal dunia. Akhirnya mikir jalan kaki. Ternyata ada orang jalan kaki juga ditabrak mobil. Akhirnya mikir, ya udah, enggak usah pergi, cukup tinggal di rumah. Kemudian dengar berita, ada orang lagi duduk asik di rumah, rumahnya roboh. Akhirnya keluar dari rumah. Keluar dari rumah, mikir lagi, lah kalau hidup begitu terus kira-kira tenang atau stres? Ini contoh ekstrim ya, contohnya ekstrim. Walaupun orang yang gak mengalami begitu sampai seperti itu tidak. Tapi kita kan pernah atau terpikir begitu, entah urusannya apa, nanti kalau itu penyakit. Nanti kalau itu penyakit. Judulnya sederhana, pilih penerbangan yang baik, pilih bis yang baik, pilih kereta yang baik, pilih sopir yang baik, pilih motor yang baik, pilih rumah yang baik. Setelah itu pasrah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. I'gilha wa tawakkal. Ikatlah untamu, terus kamu tawakal. Nah, ini tawakal itu diajarkan di awal. Nah, termasuk mau belajar, jangan merasa kita tidak bisa. Walaupun kita bisa, kan sebetulnya kita enggak bisa. Karena yang bisa itu cuman Allah. Jangan merasa pinter, karena pinter ya miliknya Allah. Nanti akhirnya enggak tambah-tambah ilmu. Gitu. Jangan merasa bodoh, kemudian enggak mampu. Rawat. Dan saya sehat, saya bisa mengendari dengan baik. Saya tidak akan pusing, saya tidak akan geliyeng. Ini semua kan perasaan-perasaan yang membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh seperti itu. Memang harus yakin bensinnya cukup. Ya. Tapi harus ada perasaan dalam hati bi idznillah, dengan izin Allah. Ya Allah, tolong jadikan bensinnya berkah. Ya Allah, mudah-mudahan bannya enggak bocor. Ya Allah, mudah-mudahan enggak mogok. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ngendarai dengan baik. Allahnya enggak boleh dilepas. Nah, bismillah itu harus dibawa dimanapun, kemanapun, dan kapanpun. Selama dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini jelas? Jelas? Ini jelas apa kurang jelas? Jelas ya. Ini kita sudah sering kita ulang-ulangi. Cuman untuk apa namanya mengingatkan kembali. Nah, hukum membaca basmalah semua sudah tahu insyaallah. Membaca basmalah hukumnya ada 5 seperti hukum Islam. 5 itu apa? Wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Ada orang yang nanya, emangnya Nabi bagi-bagi hukum Islam jadi 5? Enggak. Yang ngasih istilah makruh itu ya ulama. Ya, yang ngasih istilah mubah itu juga ulama. Kemudian yang ngasih istilah ini wajib itu juga ulama. Dari mana ulama bisa mengatakan ini wajib? Ya, ini makruh, ini mubah, ini sunnah. Dari mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi serta ucapan para ulama. Kalau sampai ada hadis yang pelakunya diancam neraka, nah, maka di situ jadi hukumnya haram nih, karena pelakunya diancam neraka. Kalau yang meninggalkan diancam neraka, berarti ini hukumnya wajib gitu ya. Ini ulama. Sehingga kalau kita tidak mau pakai ilmunya ulama, ya enggak mungkin kita bisa ngerti Al-Qur'an dan hadis dengan betul. Yang mau tahu Al-Qur'an dengan hadis dengan betul, dia harus tahu ilmunya para ulama. Harus belajar, harus nanya. Dan alhamdulillah, kita enggak usah repot-repot bongkar Al-Qur'an, bongkar hadis, kemudian nyari yang wajib mana ya, yang sunnah mana ya, yang mubah mana ya, yang makruh mana ya. Enggak. Alhamdulillah ulama sudah merumuskannya. Makanya kalau ada orang mengatakan ayo kembali pada Al-Qur'an dan hadis, tidak mau berguru pada ulama, pasti nanti dia akan salah jalan. Bisa jadi yang wajib dianggap sunnah, bisa jadi yang itu sunnah dianggap wajib, bisa jadi yang mubah itu dianggap makruh, bisa kualik karena menurut pikirannya sendiri. Nah, kita enggak bisa seperti itu, harus kembali pada ulama. Termasuk hukum basmalah ini ulama yang bilang, bukan Nabi. Ulama yang bilang hukumnya ada 5. 1 wajib. Kapan wajib? Dalam mazhab Syafi'i wajib baca basmalah ketika membaca suratul Fatihah. Itu wajib dibaca dengan suara keras. Ya, wajib. Kemudian haram. Kapan basmalah itu haram dibaca? Untuk urusan-urusan yang haram dalam syariat. Contoh zina. Zina itu kan haram. Orang mau berhubungan dengan pasangannya disunahkan baca apa? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razak tanah. Ini kan sunnah untuk dibaca. Kalau tidak dibaca, nanti hubungannya diikuti setan. Nah, karena dia apal doa itu, dia zina. Waktu zina, biar nanti ini enggak setan enggak ikut main, dia baca bismillahi Allahumma jannibna syaitan. Itu haram bacanya. Karena zinanya haram, maka bacanya juga haram. Enggak jadi sunnah. Ini yang sunnah jadi haram. Paham ya? Contoh lagi, mencuri hukumnya haram. Lah, dia mencuri biar tidak ketahuan, dia baca bismillah. Mudah-mudahan berkat bismillah ini harta yang saya curi jadi barokah gitu. Ya, ini naudzubillah min dzalik, ini haram ya. Jadinya haram. Atau menyembelih ya hasil curian. Ya, hasil curian. Pokoknya semua kegiatan yang haram. Kalau ternyata itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka hukumnya jadi haram. Misal minum, sunnah minum baca basmalah. Ada bir, dia mau mabuk, pegang botol bir, mantep. Diajari sama ustaz, katanya kalau mau minum baca basmalah. Ini kan juga minuman, bismillahirrahmanirrahim. Padahal bir itu. Ya, khamr, hukumnya haram. Meskipun baca bismillahirrahmanirrahim ketika akan minum itu sunnah. Tapi kalau minumannya haram, yang bacanya jadi haram. Jelas ya? Nah, ini kadang orang salah kaprah. Kemudian makruh, untuk hal-hal yang makruh. Hal yang makruh itu juga ada khilaf. Merokok misalnya. Merokok sebagian ulama memakruhkan. Sebagian ulama mengharamkan. Bagi yang mengharamkan, kalau ada orang ngerokok kok baca bismillah, maka hukumnya haram. Bagi yang memakruhkan, mau ngerokok kok dia baca bismillah, maka hukumnya makruh. Lah makruh itu apa? Sebuah amalan kalau dikerjakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan justru dapat pahala. Ditinggalkan dapat pahala. Sunnah kalau dikerjakan itu dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Almarhum Gito Rolis, ya, almarhum Gito Rolis punya definisi sunnah yang menarik. Ini yang fatwakan Gito Rolis ya. Sunnah, sebuah amalan kalau dikerjakan itu berpahala, kalau ditinggalkan sangat merugi. Memang tidak berdosa, tapi sangat sangat merugi. Itu pemahamannya Gito Rolis. Kemudian sunnah ini dalam ilmu fikih dan sunnah dalam ilmu hadis berbeda. Kalau tadi yang saya sampaikan sunnah dalam ilmu fikih, hukum Islam. Fikih itu hukum Islam. Zaman Nabi enggak ada pelajaran fikih, enggak ada, itu bid'ah. Zaman Nabi enggak ada pelajaran tafsir, enggak ada. Saya mau ngajar tafsir, enggak ada. Ya, ilmu tafsir itu bid'ah. Itu rumusan yang dibuat oleh para ulama. Zaman Nabi enggak ada pelajaran nahwu sorof, enggak ada. Nahwu sorof itu juga bid'ah, sesuatu yang diadakan oleh para ulama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallihi wasallam. Tapi kalau tidak dikelompok-kelompokkan seperti itu, maka nanti ilmu-ilmu yang wajib itu akan hilang. Ya, ilmu yang wajib akan hilang. Orang tidak dikelompokkan tafsir, nanti ilmu tafsir ini akan hilang. Banyak orang enggak ngerti tafsirnya Al-Qur'an, maka diambil spesialis. Ini ada ilmu tafsir. Nah, dalam ilmu hadis, ya ilmu hadis, mustalah hadis. Mustalah hadis itu zaman Nabi apa ada? Ilmu mustalah hadis. Ini hadis palsu, ini hadis dhaif. Ada enggak? Yang ngasih istilah hadis dhaif kira-kira Nabi atau ulama? Ulama. Ya. Jadi istilah hadis dhaif itu juga bid'ah. Paham maksudnya kan? Tidak ada istilah itu. Istilah itu dimunculkan oleh para ulama. Ilmu mustalah hadis itu yang munculkan juga ulama. Sumbernya cuma satu. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyataba wa maq'adahu minan nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka silakan ambil tempatnya di neraka. Ini salah satu dalilnya. Lah, biar orang tidak berdusta atas nama Rasul, tidak menyampaikan hadis yang palsu atau hadis yang kurang kuat, maka para ulama membuat ilmu untuk mengukur. Ini hadis dhaif. Oh, ini palsu. Oh, ini sahih, tapi derajat sahihnya hasan. Ya, ini derajat sahihnya mutawatir dan lain sebagainya. Itu namanya ilmu mustalah hadis. Nah, dalam ilmu hadis, sunnah itu artinya lain lagi. Makanya kalau orang ngomong ikuti sunnah Nabi, ikuti sunnah Nabi, yang kamu maksud sunnah Nabi itu yang mana dulu? Menurut ilmu hadis atau menurut ilmu fikih? Kalau ilmu hadis, sunnah Nabi adalah semua ucapan, perbuatan atau sesuatu yang di ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu namanya sunnah. Karena kita ini mengatakan hukum, berarti bukan dalam kategori hadis, tapi dalam kategori fikih, ilmu hukum. Makanya tadi didefinisikan sunnah adalah sesuatu yang dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Mubah, sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya. Anjuran sunnahnya enggak ada, larangannya juga tidak ada. Kalau ada larangan kan dilihat, larangannya ini larangan haram atau larangan makruh. Kalau ada wajib dilihat, wajibnya ini wajib sebagai wajib atau wajib sebagai sunnahan, anjuran. Nah kalau ternyata anjurannya enggak ada, larangannya enggak ada, namanya apa? Boleh-boleh saja. Nah boleh-boleh saja itu namanya mubah. Nah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, berlaku di dalam lima hukum ini. Contoh, pakai sandal. Ada enggak hadis Nabi yang mengatakan jika pakai sandal bacalah basmalah? Enggak ada. Yang ada mau makan disuruh baca basmalah. Betul kan? Mau minum baca basmalah. Mau berhubungan intim dengan pasangannya baca basmalah. Tapi kalau mau pakai sandal baca basmalah, ada enggak? Mau pakai sepatu baca basmalah, ada enggak? Enggak ada. Yang ada hadis secara umum, segala sesuatu yang dipandang penting dalam syariat tidak diawali dengan basmalah, maka terputus berkahnya, kan begitu? Nah sekarang pakai sandal ini memang tidak ada anjurannya baca basmalah, tapi karena kita mengharapkan pakai sandal ini ada barokahnya, makainya itu nanti jadi sesuatu yang baik, maka sandalnya kita berkati bismillah dengan nama Allah, dengan pertolongan Allah, dengan barokah dari Allah. Ya, mudah-mudahan dengan pakai sandal seperti ini nanti langkah kaki saya ke arah yang baik. Karena ada niat yang baik di situ, maka pakai sandal baca basmalah hukumnya mubah menjadi sunnah, bukan bid'ah. Nanti orang pakai sandal baca basmalah, kamu pakai sandal baca basmalah, itu enggak ada tuntunannya loh. Kamu ngarang-ngarang sendiri toh. Itu kan yang ngajari ulama, bukan nabi. Itu bid'ah, kamu neraka. Oh, naudzubillah min dzalik. Kan sepele ya. Dari pemahaman itu, maka banyak orang yang salah dalam hidup. Terlampau mudah menghakimi bid'ah. Ya, terlampau mudah menghakimi bid'ah, sesuatu yang tidak ada larangannya dan tidak ada anjurannya. Disitulah umat lewat para ulamanya tentu boleh berkreativitas. Ya, boleh membuat amalan-amalan yang menjadi sunnah. Disebut namanya sunnahnya para ulama. Dalilnya apa? Sabda Nabi, ya man sanna sunatan hasanatan. Siapa yang mencontohkan sesuatu yang baik kemudian diikuti oleh orang setelahnya, maka dia mendapatkan pahala itu dan pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Contohnya, yaitu sahabat yang dia sholat baca surat Al-Ikhlas terus. Habis Al-Fatihah Al-Ikhlas, Al-Fatihah Al-Ikhlas. Ini kan gak diajarkan Nabi, tapi kan tidak pernah dilarang oleh Nabi. Dia ngarang-ngarang sendiri. Hasilnya apa? Sama Nabi dikasih kabar gembira. Dikasih kabar gembira. Cintamu pada surat Al-Ikhlas membuat engkau masuk ke dalam surga. Akhirnya kita zaman sekarang bisa niru. Wah kalau begitu saya setiap sholat baca Al-Ikhlas saja, nanti masuk surga. Sayang nirunya lain. Kalau sahabat karena cinta, kalau kita karena pendeknya. Jadi tampak perbedaan. Atau doa ketika i'tidal ya, Rabbana lakal hamdu, itu juga sahabat ngarang-ngarang sendiri. Karena tidak ada larangan membaca doa sendiri dalam i'tidal, enggak ada larangan ya. Anjurannya juga enggak ada. Nabi ngasih contoh, tapi tidak ada larangan ngarang doa sendiri, tidak ada anjuran ngarang doa sendiri. Sahabat ngarang doa sendiri. Hasilnya sama Rasul dikasih tahu, saya lihat lebih dari 30 malaikat ya, itu berebutan untuk mencatat pahalanya dan melaporkannya pada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pengen cepat-cepat, yuk bawa ke langit. Ini belum pernah ada yang bawa ini. Ini produk baru mau dipamerkan sama Allah. Ya Allah, ini bagus loh itu. Malaikat rebutan pengen nunjukkan sama Allah taala karena hebatnya doa para sahabat. Makanya Islam itu luas, enggak sempit. Ya, jangan mempersempit. Memang sesuatu yang halal haram, al halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Itaku subuhat. Kita cuma disuruh hati-hati sama yang tidak jelas. Nah, yang enggak jelas itu apa? Nah, ini nyatanya ada larangannya ini. Tapi kok kurang cetok gitu ya. Nah, itu subuhat yang diragukan halal haramnya. Lah kalau mubah tidak diragukan halalnya, mau jelas halal kok. Ya kan? Namanya mubah itu kan jelas halal, boleh-boleh saja. Karena jelas itu tidak haram. Sampai di sini paham? 5 hukum Islam itu berlaku. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dalam kitab Faidhul Qadir, kemudian Imam Nawawi juga menyebutkannya dalam kitabnya Al-Adhkar, kemudian Abdul Qadir Ar-Rahawi dalam kitabnya Al-Arba'in, di situ disebutkan barang siapa kul amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam. Segala amal yang penting dalam syariat kalau tidak diawali dengan basmalah maka sedikit berkahnya, atau bisa dikatakan akto di riwayat yang lain, putus berkahnya. Lah kalau amal capek-capek enggak ada berkahnya itu kira-kira manfaat atau enggak manfaat? Loh, amal itu yang dicari barokah. Lah barokah itu artinya apa? An-numu, barokah itu tumbuh. Jadi kalau amal itu berkah, pahalanya semakin besar dan manfaatnya juga semakin meluas. Lah kalau enggak ada berkahnya terus buat apa? Ya enggak ada berkahnya buat apa? Haba'an mansura, sia-sia. Dapatnya cuma capek-capek saja, enggak ada barokahnya. Di antara keistimewaan basmalah, ini ilmunya para ulama ya, jangan dicari di hadis, enggak ketemu. Ya, ilmunya para ulama. Yang namanya juga ini kan mubah berlaku kan, hukum mubah berlaku. Barang siapa yang mau tidur membaca basmalah sebanyak 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ada salah satu thariqah itu kan di antara wiridnya ya, baca bismillah berulang-ulang itu kan. Yang mau tidur baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, dikatakan aminatil kalailah minasyaiton. Di malam hari itu setelah dia baca doa itu, baca basmalah 21 kali, dijaga dari godaan syaitan. Dilindungi dari godaan syaitan di malam itu. Dan yang lebih penting, amina min mautil faja'ah. Dia akan selamat dari meninggal secara mendadak. Insya Allah tidur enggak bablas gitu loh. Ya enggak bablas. Selamat dari meninggal mendadak. Yang ketiga, rumahnya dilindungi dari pencuri. Nah, ini kadang kita pasang kamera CCTV, alarm dipasang. Tapi berlindung sama Allah enggak. Mestinya baca basmalah 21 kali itu melebihi CCTV. Cuman anehnya, CCTV dipasang yakin. Kemudian alarm dipasang yakin, berharap betul sama security itu ya, alarm itu. Tapi sama kebesaran wahyunya Allah enggak yakin. Terus nanya, itu amalan dibuat-buat itu ya. Terus siapa itu yang ngajari itu? Oh, Nabi aja enggak ngajari. Kalau hebat pasti sudah diajarkan Nabi. Ini kalimat orang yang rodok bodoh tapi sok pinter. Kalau hebat pasti sudah diajarkan Nabi. Nabi itu sudah mengajarkan, cuman kamunya yang enggak mudeng. Tahu dalilnya? Kok bingung semua? Ini termasuk yang enggak mudeng juga. Nabi mengajarkan baca 21 kali, cuman kamu enggak mudeng. Ngajarkan di mana? Mana amila bima alima. Nabi sudah ngasih tahu, siapa mengamalkan yang dia ketahui, Allah akan mengajarkan apa yang belum dia ketahui. Sehingga tidak seharusnya langsung dari Nabi. Nunggu semuanya diajari Nabi dari hadis-hadis Nabi. Dengan kita mengamalkan amalan Nabi, nanti Allah akan ngajari ilmu-ilmu baru yang mendukung apa yang dia amalkan. Makanya orang yang rajin baca Al-Fatihah, baca basmalah itu termasuk bagian dari Al-Fatihah bukan? Boleh enggak saya mau baca basmalah 1000 kali? Boleh toh? Masa orang mengulangi wahyu-wahyu Allah enggak boleh? Bagus kan? Satu huruf dapat pahala 10. Nah ketika saya ulang-ulangi Bismillahirrahmanirrahim, sama Allah dikasih ilham. Allah kan janji lewat Rasulnya, siapa mengamalkan apa yang dia ketahui akan dikasih ilmu yang belum dia ketahui. Dikasih ilham sama Allah, mau tidur baca 21 kali, kamu akan selamat dari meninggal mendadak, kamu akan dilindungi dari setan, rumahmu juga tidak akan kemasukan pencuri. Sampai di sini jelas? Ya. Nanti panjang itu kalau dibahas lebih jauh ya. Kemudian barang siapa yang bangun tidur membaca Bismillahirrahmanirrahim, razaqahullahu ridwanahul akbar, Allah akan memberi dia ridhonya Allah yang terbesar. Memulai hari itu kan ketika bangun tidur. Nah memang itu jadi satu paket. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Satu paket. Jadi bangun tidur kalau baca itu Bismillahirrahmanirrahim, akan dikaruniai keridhaan Allah yang terbesar. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim," kalau seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, "qalatil jannah," maka surga berkata. Ada yang nanya, "Masuk surga bisa ngomong?" Lah wong lift aja sekarang ada yang bisa ngomong kok. "Selamat datang." Ada kan? Betul kan? Mall bisa ngomong. Begitu kita masuk langsung "Selamat datang" ya. Rumah sakit pintu buka langsung ngomong "Selamat datang." Mobil ada yang bisa ngomong gitu ya. "Selamat datang. Anda telah masuk di mobil Mr. siapa misalnya gitu." Dengan diprogram. Ini surga bisa ngomong, orang enggak percaya kan, aneh atau ya? Seakan-akan dia tuh sudah ngerti, enggak mungkin surga bisa ngomong, aneh. Dia ukur dengan kepalanya. Untuk urusan surga dan sebagainya itu kita cari informasi dari yang udah pernah ke surga. Dan yang sudah pernah ke surga bisa kembali ke muka bumi dan bisa diizinkan menyampaikan informasi-informasinya adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini yang ngasih tahu Nabi, qalatil jannah. Kalau ada orang ngucap bismillahirrahmanirrahim, surganya ngomong. Apa kata surga? Labbaik wa sa'daik. Labbaik wa sa'daik itu labbaik itu kalau orang dipanggil ya. Misal saya dipanggil, "Fal, labbaik. Aku penuhi panggilanmu." Orang kalau berangkat haji, "Labbaik Allahumma labbaik." "Ya Allah, aku penuhi panggilanmu." Nah ini ketika ada orang ucapkan bismillahirrahmanirrahim, surganya mengatakan labbaik. Berarti kita lagi manggil surga. Jadi orang baca basmalah itu lagi manggil surga. Surganya bilang labbaik, aku penuhi panggilanmu, wasa'dik, dan kabar bahagia untukmu. Selamat kamu mendapatkan kebahagiaan. Kemudian surganya berdoa, "Allahumma inna abdaka fulanan qal." Ya Allah, sesungguhnya hambamu yang bernama Fulan berkata, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, "Allahumma zahzihu," ya Allah tolong jauhkan dia aninar, dari neraka. Jadi surga kalau dengar orang ngucap basmalah, surganya mengucapkan, aku penuhi panggilanmu, bahagia untukmu, ya Allah tolong hambamu fulan tadi baca basmalah, jauhkan dia dari siksa api neraka. Kalau mendengar yang seperti ini, kita selama ini merasa rugi atau enggak rugi? Rugi. Karena banyak basmalah yang kita tinggalkan. Pakai sandal mestinya bisa baca basmalah, enggak baca. Pakai baju lengan kanan dulu mestinya bisa baca basmalah, enggak baca. Betul kan? Kita mau makan itu suka basmalah itu lupa. Walaupun memang sunnahnya di awal, sunnahnya di awal. Tapi kan tidak jadi masalah setiap suap bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan enggak jadi masalah. Itu jadi pahala kan semuanya. Makan sambil berzikir. Bayangkan kalau kita baca basmalah sebanyak mungkin, berarti surganya doakan terus. Lah yang saya heran, kok ada orang yang bangga sholat Al-Fatihah. Bangga loh ya. Kalau enggak baca basmalah enggak apa-apa. Enggak baca kalau madhabnya bukan Syafi'i ya. Tapi dia bangga, aku ki lho ora maca bismillah. Ora kaya awakmu ya. Nah, saya enggak baca basmalah, enggak seperti kamu. Jadi dia bangga, ada kebanggaan sendiri dan merendahkan yang lain. Itu aneh itu. Ulama yang tidak baca basmalah pun tidak mengajarkan seperti itu. Atau sampai mengatakan yang baca basmalah itu sesat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ada tadi yang terlewatkan satu pelajaran penting kalau menyembelih. Nyembelih kambing, nyembelih ayam, nyembelih burung merpati, burung dara gitu ya. Itu kan baca basmalah. Tapi jangan dilanjut, jangan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ini prosesnya hukuman mati ini. Menghukum, bukan hukuman, enggak arti menghukum ya, nyembelih kambing kan menyakiti itu. Ambil nyawa ya, menyakiti. Kalau menyakiti jangan bawa-bawa nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibaratnya begini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku tempeleng kamu. Juga pas toh ya. Enggak pas. Nah, ini mau nyembelih kambing, ya baca basmalah, tapi enggak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu enggak dibaca. Cukup dengan nama Allah. Ya dengan nama Allah. Ini banyak orang yang enggak ngerti. Walaupun banyak juga yang ngerti. Naam. Bismillah ini ada 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah hurufnya ada 19. Di neraka itu malaikat penjaganya namanya malaikat Malik. Malaikat Malik itu yang jaga neraka. Tapi ada malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ini yang menjadi jenderal-jenderal menyiksa di neraka. Itu jumlah malaikat Zabaniyah ada 19 malaikat. Jadi sipir-sipir utama ini yang bagian menentukan ini setrika. Ya, oh ini enaknya dikasih sandal sama dikasih topi yang sandalnya bakar sampai kepala, topinya bakar sampai kaki itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada 19 malaikat tim penyiksa di neraka. Malaikat tim penyiksa, spesialisasi menyiksa. Anda kalau lihat film-film mafia, itu kan ada tim penyiksa. Biasanya punya tas kecil gitu ya. Kalau dibuka ada obengnya, nanti ada yang buat mutuskan tangan dan lain, mutuskan jari. Na'udzubillah min dzalik. Kadang punya tang itu kan, nanti kuping ditang, gigi ditang. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang adegan-adegan sadis itu kan. Nah ini malaikat peralatannya lebih lengkap. Udah silahkan takut dulu. Ya, kita ini ngomongkan malaikat peralatan lengkap masih bisa ketawa ini. Oh, karena ketawanya ini ketawa ya sudah mau nangis ya. Bingung mau disedih-sedihkan ya nyatanya ya. Merasa kita ini merasa ya Allah jangan masukkan neraka, jadi enggak sempat enggak mau mikir malaikatnya gitu loh. Ya enggak mau mikir malaikatnya. Ngeri itu. Orang biasa aja persiksaannya seperti itu. Malaikat ini dikasih Allah ilmu khusus menyiksa. Coba bayangkan. Wa'allamna min ladunna subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali yang kau ajarkan ya Allah. Ini dikasih ilmu sama Allah khusus menyiksa. Padahal siksaan Allah itu teramat pedih. Kan berarti ngeri nih malaikatnya. Jumlahnya 19. Dan Allah jadikan basmalah itu 19 huruf. Barang siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim secara istiqomah untuk hal-hal yang baik, maka satu huruf ini akan menjadi pelindung dia dari siksaan satu malaikat yang nyiksa di neraka. Sehingga kalau dia punya 19 huruf, berarti dia selamat dari 19 malaikat tersebut. Nah kalau selamat dari 19 malaikat tersebut, berarti tempatnya bukan di neraka, tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi sekilas tentang bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah basmalah, beliau melanjutkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin itu adalah kalimat pujian untuk Allah yang terbaik. Kalimat pujian untuk Allah yang terbaik. Kalimat syukur yang paling hebat. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengajarinya. Allah sendiri yang ngajarinya. Kalau kita bahasakan, misal ya saya. Saya ini sebagai manusia. Terus saya punya kerjaan banyak gitu ya. Terus saya ngomong gini. Ya, semua pujian untuk saya yang telah membuat pabrik ini sedemikian hebat. Saya gitu. Saya muji diri saya sendiri. Kelihatan aneh atau enggak aneh? Aneh atau ya? Kalau saya muji diri saya sendiri kan kelihatan aneh. Lah terus kenapa Allah kok muji dirinya sendiri? Alhamdulillahi rabbil alamin. Semua bentuk pujian itu miliknya Allah yang melihara alam semesta. Allah muji dirinya sendiri. Kenapa Allah muji dirinya sendiri? Karena Allah ngerti yang namanya novel gak bisa muji dengan betul. Yang namanya cahyo gak bisa muji dengan betul. Yang namanya Doni gak bisa muji dengan betul. Yang namanya Joko gak bisa muji dengan betul. Yang namanya Anton gak bisa muji Allah dengan betul. Yang namanya Fulan gak bisa muji Allah dengan betul. Karena Allah ngerti seluruh makhluknya kumpul jadi satu, gak bisa muji dengan betul. Maka Allah muji dirinya sendiri. Biar manusia nanti kalau kamu pengen puji aku, udah kamu baca itu saja, nanti kamu sudah saya terima. Diakui muji Allah dengan betul. Diakui muji Allah dengan betul. Makanya kalau ada orang sumpah akan muji Allah dengan kalimat pujian yang terbaik, kalau dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka gugur sumpahnya. Kalau mengucapkan yang lain, belum gugur. Ya Allah, engkau maha indah, belum gugur. Tapi kalau alhamdulillahi rabbil alamin, karena itu memang Allah sendiri yang ngomong dalam Al-Quran di surat Al-Fatihah, maka siapa yang sumpah, dia akan mengucapkan kalimat pujian yang terbaik untuk Allah, otomatis sumpahnya gugur, sudah terlaksana sumpahnya dengan mengucapkan kalimat tersebut. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin dikatakan oleh para ulama terdiri dari satu, alhamdulillah. Kalimat tahmid yang pendek, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini jumlah hurufnya ada 8. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu ada 19. Kalau alhamdulillah itu jumlah hurufnya ada 8. Sementara abwabul jannah tsamaniyah. Pintu surga itu ada 8. Pintu surga juga ada 8. Sehingga jika ada orang mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, istahaqqa an tuftaha lahul abwab atsamaniyah. Yadkhulu min ayyi hasya. dia yang mau mengucapkan alhamdulillah berhak masuk surga lewat kedelapan pintu. Delapan pintu akan terbuka semua untuknya, suruh milih mau masuk surga pintu yang mana. Padahal pintu surga itu tergantung amal. Ada pintu yang namanya puasa. Jadi yang enggak biasa puasa sunnah, pintu itu nutup nanti. Enggak bisa. Ada pintu yang namanya sedekah, yang pelit-pelit, ini ketutup ini pintunya. Ya. Ada pintu yang namanya pintunya orang sholat duha. Royan itu. Kalau dia enggak pernah sholat duha, maka pintunya juga akan tertutup. Tapi dengan kita ngucap alhamdulillah istiqomah, walaupun duha enggak, sedekah enggak sebanyak orang lain ya. Sedekah-sedekah tapi enggak sebanyak orang lain. Tapi dia rajin ngucap alhamdulillah, nanti begitu dia masuk surga, di depan pintu surga itu pintunya buka semua ke delapan-delapannya. Nyambut dia. Ayo silakan masuk. Yang pintu puasa nawari, ayo lewat sini, lewat sini. Ya, yang pintu sedekah nawari, ayo lewat sini, lewat sini. Makanya jangan remehkan ucapan alhamdulillah. Seperti seorang kiai di Solo ini ya, Mbah Mubarid. Mbah Mubarid itu dikit-dikit alhamdulillah. Ngomong dikit-dikit alhamdulillah. Nanti kalau kita masuk surga, ucapan kita pertama kali begitu nginjakkan kaki di surga juga alhamdulillah. Nah kalau dari hidup gak latihan, ya berarti ciri-ciri dia tidak akan masuk ke dalam surga. Nah sayangnya pahala yang besar ini sering kita lewatkan. Bisa duduk enak, mau duduk kan bismillahirrahmanirrahim, kau udah senden gini alhamdulillah, kan enak gitu. Pergi jauh sampai ke tujuan, ya mestinya ngucap alhamdulillah. Habis minum air misalnya, ucap alhamdulillah. Ucapan itu menyebabkan 8 pintu surga terbuka. Lah mestinya kita tertarik untuk mengucapkannya atau enggak tertarik? Seharusnya tertarik. Nyatanya biasa saja. Belum ada kretek atau semangat untuk mengamalkan dalam rangka meraih pahala yang seperti itu. Kemudian alhamdulillah dilanjutkan dengan Rabbil Alamin. Rabb itu artinya yang mengurus, yang mengatur, yang memelihara. Misal tuan rumah yang ngurusi rumah disebut Rabbul Bait. Rabbul Bait. Kata Rabb itu hanya boleh dipakai oleh apa untuk Allah. Kata Rabb secara kata tersendiri hanya boleh dipakai untuk Allah. Misal ada teman kita biasa ngurus masjid. Siapa dia? Dia Rabb, enggak boleh. Ya, Rabb itu hanya untuk Allah. Huwa Rabb, dialah yang maha mengatur segala-galanya. Boleh dipakai oleh makhluk kalau disandarkan, diikuti dengan kerjaannya. Contoh seperti tadi, Rabbul Bait, yang mengurus rumah. Kemudian contoh yang lain lagi, ya kita lanjutkan aja ya. Ini contoh yang lain belum hadir saat ini. Contohnya. Ini contoh ini kadang kalau pas diingat-ingat tambah enggak keluar gitu ya. Keistimewaan Rabb. Ada yang mengatakan Rabb itu nama Allah yang paling agung. Ismullahil A'zham. Banyak orang kan cari Ismullahil A'zham. Nama Allah yang kalau disebut minta apapun dikasih. Ya, nama Allah yang kalau disebut minta apapun dikasih. Nah, jika ada seorang hamba mengucapkan ya Rabb, ya Rabb, itu dia lagi manggil Allah. Ya Rabb, enggak manggil orang lain karena itu khusus miliknya Allah. Ya, Walaupun enggak ada siapa-siapa, dia ya Rob sendiri, orang tahu dia lagi manggil Allah, kan begitu. Nah, kalau ada orang ucap ya Rob, itu Allahnya jawab, lebaik abdi, kamu wahai hambaku, aku penuhi panggilanmu. Kamu mau minta apa? Minta dikasih. Minta apapun dikasih. Dan kata Rob ini, nama Allah Rob itu, kalau dibalik juga nama Allah. Rabbun itu nama Allah yang artinya Maha Memelihara, ya Ar-Rabbu ya. Kalau dibalik jadinya Barun. Itu nama Allah juga yang Maha Baik. Jadi dibaca dari depan ya bagus, dibaca dari belakang juga artinya nama Allah yang Maha Baik. Dalam hadis tadi disebutkan riwayat Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Ad-Du'a, "Idza qala al-'abdu ya rab qala Allahu ta'ala labbaik 'abdi sal tu'ta." Kalau ada orang ucap ya rab, maka Allah berkata, "Wahai hambaku, mintalah. Maka yang kamu minta akan segera diberikan." Dalam riwayat seorang ulama berkata, ulama ya, "Man aktsara dzikra hadzal ism ajaballahu da'watah wa qadha hajatah." Siapa yang sering istiqomah menyebut nama Allah ini, Ar-Rabb, maka doanya dikabulkan dan hajatnya diwujudkan. Ya, makanya kalau kita doa baca itu Allahumma ya Rabb, walaupun cuma ya Rabb gitu aja, tapi di hati ngomong terus itu kabul gitu. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Orang enggak mudeng, ini apa ini kok manggil Rabb gitu ya. Padahal itu lagi manggil Allah. Silakan dipraktekkan. Jadi jangan cuma kita belajar tapi enggak praktek. Mungkin kalau habis sholat itu 3 kali aja, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kan Allah terus ngomong kan, aku penuhi panggilanmu, wahai hambaku. Mau minta apa? Mobil mewah, rumah mewah. Gitu. Lu boleh toh ya? Boleh enggak? Boleh. Orang sekarang itu ada orang minta sama Allah gitu direndahkan. Minta sama Allah kok seperti itu? Minta dunia. Nah terus kalau minta sama kamu enggak mungkin dikasih kok. Coba saya datang minta sama kamu, saya minta mobil, saya minta rumah mewah, kan enggak kamu kasih? Ya saya minta sama Allah gitu. Kalau minta sama Allah pasti dikasih. Ud'uuni astajib lakum. Jangan direndahkan. Minta kepada Allah itu jangan direndahkan. Itu ibadah. Ada yang ngomong, "Masa udah manggil-manggil Allah kok mintanya dunia?" Allah enggak gagas, enggak ngurus apa yang kita minta. Kita minta dunia buat Allah kecil. Kita minta akhirat buat Allah juga kecil. Karena semuanya makhluk. Dunia ini ya makhluk. Akhirat ya makhluk. Semuanya kecil. Yang membuat Allah itu menghargai, ya bukan permintaannya itu bukan. Tapi yang dihargai Allah, karena orang itu mau manggil Allah. Mau minta sama Allah itu loh. Dihargai. Ya Rab, ya Rab. Ada apa manggil saya? Gitu. Ya Allah. Tolong ya Allah, saya ini pengen nikah tapi kok enggak kabul-kabul. Nah, ini banyak di pojok sana mungkin orangnya. Ya, ada yang pengen mantu tapi enggak kabul. Ya panggil saja ya Rob. Cuman sayang gitu ya. Kita ini kurang praktek minta sama Allah. Kurang praktek minta sama Allah. Naam. Terkabul hajatnya terkabul doanya dan ditunaikan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ulama itu berbeda pendapat. Mana yang lebih utama? Mengucapkan alhamdulillah atau la ilaha illallah? Kalau kita mesti bingung. Terus dibahas manfaatnya apa gitu. Wong semuanya utama. Tapi kalau ulama dibahas, kan katanya zikir terbaik la ilaha illallah. Tapi di hadis Rasul juga bersabda, afdhalud du'a alhamdulillah. Aneh ya. Doa terbaik adalah mengucapkan alhamdulillah. Kalau diterjemahkan, doa terbaik adalah mengucapkan segala puji bagimu ya Allah. Padahal doa adalah permohonan. Berdoa artinya memohon. Memohon yang paling baik adalah mengucapkan segala puji bagi Allah. Lah mengucapkan segala puji bagi Allah itu memohon atau memuji? Memuji. Tapi Rasul menyatakan itu justru permohonan yang terbaik. Jadi enggak minta apa-apa, tapi muji-muji Allah. Contoh, ada orang kok pintar menjilat. Tahu penjilat? Tahu kan penjilat? Penjilat itu kira-kira kerjanya banyak atau dikit? Dikit, betul. Yang banyak apa? Menjilat. Menjilat dengan apa? Ya kata-katanya, wah kamu nih saya lihat kok semakin lama semakin muda, masya Allah kamu seger, wah kamu hebat, wah. Sampai yang dijilat itu kroso kena jilatannya. Ya kan? Akhirnya ngasih, nih ambil buat kamu. Senang kan ada toh? Ada orang yang senang dijilati kan ya? Ada, terus dia ngasih orang tadi kan. Yang lain meri, iri. Penjilat dia, penjilat. Ya dia apaan? Penjilat. Modal muji-muji untuk mendapatkan keuntungan. Betul. Nah, jadilah penjilat-penjilat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anehnya kalau sama manusia capek-capek menjilat padahal belum tentu dapat. Nah, kalau sama Allah itu justru kita dikatakan memuji-muji Allah itu tadi kan Allah pantas dipuji ya dan maha pantas dipuji. Nah, kita muji-muji Allah enggak minta apa-apa, itu minta. Itu minta. Ibarat tetangga kita seperti yang sering saya sampaikan. Tetangga kita kok dikirimi tempe, ya. Dia kemudian ngucap, "Oh, terima kasih. Tempenya enak lho, Masya Allah. Sedep betul ini gorengnya. Dikasih apa ini ya? Saya sampai makan nasi itu 3 piring tempe 1. Itu habis buat makan 3 piring. Nikmatnya luar biasa. Yang dengar, yang ngasih tadi dengar, ini orang saya kasih tempe 1. Satu kampung dikasih tahu, muji-muji saya. Pengen ngasih lagi enggak kira-kira? Pengen. Kan pengen. Jadi dengan modal terima kasih, itu justru mendatangkan karunia. Nah, Rasul ngajari, kalau kamu pengen hajat-hajatmu kabul, puji-pujilah Allah gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak sempat minta mesti nanti. Orang kalau ngucap alhamdulillah terus enggak sempat minta. Alhamdulillah, alhamdulillah. Misal ya, contoh ya, di hatinya alhamdulillah sudah punya motor, alhamdulillah punya mobil, alhamdulillah punya sepeda, alhamdulillah punya ini, alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak sempat minta. Akhirnya sama Allah dikasih. Ya, lah kalau Allah yang ngasih tanpa diminta, Allah ngasih kan sesuai dengan kemahapemurahannya Allah. Lah ngasihnya pol-polan, nyoh. Bingung yang terima ini, nyoh, alhamdulillah, nyoh, alhamdulillah, terus, kasih terus. Ya dikasih terus. Ini kunci, abdullu doa, alhamdulillah. Nah, tapi terus timbul khilaf. Nah, kalau doa yang terbaik, alhamdulillah. Zikir yang paling baik, la ilaha illallah. Nah, terus saya baca yang mana, Bib? Sudah toh, makom jenengan dan makom saya belum sampai makom beda-bedakan begitu. Ya bacalah semua. Enggak usah gaya. Wah, saya akan membaca alhamdulillah gitu ya. Oh, waktunya masih turah-turah. Waktunya sisa buat nonton sinetron, buat menggunjing orang, buat ngobrol, buat macam-macam, kok gaya nanya-nanya. Mana yang lebih utama gitu kan ya? Ini ulama bahas mana yang lebih utama, alhamdulillah atau la ilaha illallah. Karena waktu mereka habis. Mereka ini waktunya udah buat ngaji. Waktunya sudah habis gitu loh. Sampai makanan saja di jus. Makan semua di jus, dideplok dia, ditumbuk. Biar apa? Biar cepat ditinggal nelen. Kenapa? Eman-eman sayang, ini bisa digunakan untuk zikir daripada ngunyah tahu. Misal begitu ya. Jadi tahu di jus, bayangkan dia. Udah tofu di jus pula ya, diminum legek tahu. Yang penting seperti kalau ada orang sakit di rumah sakit di infus itu ya. Infus makanan itu kan ada. Nah itu kalau mungkin ulama-ulama sekarang minta kita infus saya. Ini biar lidah saya bisa untuk zikir. Lah dulu ditumbuk gitu. Kenapa ditanya, kenapa kamu tumbuk? Karena waktu untuk menumbuk, ya, numbuk ini, kemudian makan hasil tumbukan sama makan langsung ngunyah itu ada selisih waktu sekian menit. Dalam sekian menit itu saya bisa gunakan lidah saya untuk baca kalimat tasbih sebanyak 70 kali. Daripada saya ngunyah, lebih baik saya baca tasbih 70 kali, saya tumbuk saja. Lah yang begini pantas nanya, mana yang lebih utama ya? Alhamdulillah atau la ilaha illallah? Karena dia mau ngatur mana zikirnya yang lebih banyak. Paham? Nah kalau kita kira-kira semua utama itu ya. Semua utama. Maaf. Udah. Ini sudah jam 9. Insyaallah rebu depan di apa? Tambah lagi. Saya mohon maaf tadi saya agak mundur mulainya. Karena saya tadi malam itu jam 3 dini hari tadi lewat dikit. Saya baru kembali dari Jakarta, bawa mobil seorang diri, nyopir sendiri. Nah, nyampe Solo tadi jam 2 kurang dikit. Terus ada tamu teman-teman saya yang ngurusi pembangunan ini dari Jogja untuk ngatur proses pembangunan, langsung saya temui sampai tadi sholat sampai asar lewat, terus kan ngajar ibu-ibu, saya ngajar pengajian ibu-ibu, sholat maghrib, kemudian saya ngajak tamu saya tadi pergi ke Depak untuk apa? Untuk ngasih gambaran. Bangunannya itu mau saya desain seperti Depak bagian depan. Jadi biar nanti orang masuk Masjid Ar-Raudhah itu merasakan suasana kafe, taman, terus sama Raudhah. Aneh kan ya? Nah, pokoknya keren banget gitu ya. Jadi malam di situ nanti kalau mau ngenet gitu ya, hotspot, tapi yang didengar nanti musiknya solawat. Kan asik. Sambil mungkin minum teh, minum kopi, ya, terus ngaji. Duduk orang lima ngobrolkan agama, asik gitu kan, suasananya enak. Sampai tadi Isya, sampai di sini kan Isya tadi ya, dan Isya saya belum sempat naruh apa ini punggung saya ke lantai, jadi saya tuh selonjor sebentar. Kenapa? Karena selesai majelis ini insyaallah saya langsung berangkat ke Surabaya besok jam 7 pagi. Harus ngajar di Surabaya. Kemudian malamnya, insya Allah ngajar di Surabaya. Terus pulang ke Solo Jumatnya kan ngurus majelis di sini ya. Sabtu subuh terbang ke Bandara Jakarta, insya Allah lanjut ke Hongkong dan seterusnya. Pokoknya asik deh, jalan-jalan terus. Berani ikut jalan-jalan sama saya terus tiap hari? Jalan-jalan terus. Ini, jadi mohon maaf tadi kalau apa namanya malam ini agak molor dikit ya, agak molor dikit. Insya Allah nanti rebu depan kita on schedule. Kemudian tolong dibantu mengumumkan untuk tafsirnya dimulainya Kamis di bulan September. Jadi yang tafsir kita mulai di bulan September ya. Tolong dibantu broadcast untuk tafsir yang Kamis pagi jam 6. Itu dimulainya bulan September karena ada schedule ya, ini kan ada kajian tafsir Al-Qur'an tapi kan belum ditulis mulainya kapan ya, dimulainya bulan September, kemungkinan nanti akhir Agustus sudah saya mulai, tapi biar tidak terjadi simpang siur kapan mulainya, udah mulainya September. Kalau yang lain sudah kita mulai. Setiap Senin itu Habib Muhammad ngajar fikih kitab Fathul Ilah. Kalau Rebu kita Arba'in An-Nawawiyah. Kalau sore ada kajian untuk apa namanya semaan Al-Quran plus kajian khusus ibu-ibu kisah-kisah wanita solihah. Kamis pagi nanti ada tafsir. Kemudian Jumat ada kajian secara umum. Jumat itu ngaji kitab Al-Hikam. Kecuali kalau Jumat Kliwon ya. Jumat Kliwon maulid seperti biasanya. Kemudian Kamis ada tambahan. Kamis malam Jumat Kliwon itu jam 8:30 sholat tasbih. Ya sholat tasbih plus baca Yasin Fadilah. Yasin Fadilah. Sementara itu. Nah, insyaallah dengan program ini Raudhah udah kelihatan semakin bervariasi. Betul ya? Semakin ramai. Nanti akan saya buat semakin ramai lagi. Walaupun mungkin harinya sama ya, tapi nanti semakin ramai. Akan ada satu kegiatan yang akan segera kita luncurkan di bulan September. Insyaallah nanti Mas Seto segera dibuat rapatnya, yaitu Sarasehan Akbar Mahasiswa dan Mahasiswi Aswaja se-Solo Raya. Tempatnya ya di sini. Nah, kita akan coba menggandeng teman-teman kita mahasiswa. Nanti judulnya Mahasiswa Mengaji. Ya, mahasiswa ngaji. Ya, ngaji yuk, gitu kan? Mahasiswa mengaji. Jadi enggak terkesan, biasanya kan mahasiswa berdemo, gitu kan ya? Betul kan? Mahasiswa demo. Ini enggak mahasiswa ngaji, ya, mahasiswi ngaji itu. Itu akan kita jadikan tren nanti di bulan September biar tempat ini semakin manfaat dan semakin barokah. Jadi jangan khawatir. Nanti kalau udah terkumpul semua itu, saya yakin dalam waktu 6 bulan, 7 bulan, maksimal 1 tahun, di Raudhah ini akan banyak anak-anak muda yang siap ceramah. Jadi nanti kalau saya lagi agak pengen diem, saya jadi pendengar di bawah teman-teman saya yang ngomong di sini. Setuju? Loh, harus begitu. Jadi biar apa namanya, kelihatan hasilnya kan, hidup. Jangan apa, saya suruh ngomong terus. Kalau saya ngomong terus berarti ini guru yang gagal didik muridnya. Ya, guru yang gagal didik muridnya. Nanti ada, syukur-syukur nanti akhirnya semua ngundang murid saya tak duduk di sini aja nyantai. Asik itu, lebih enak itu. Itu lebih menyenangkan. Karena apa? Enggak usah capek, pahala dapat. Ya, enggak usah capek, pahala dapat. Itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Insyaallah Rabu depan kita sambung lagi. Malam ini kita enggak tanya jawab dulu ya. Khusus malam ini enggak tanya jawab dulu. Saya harus menyiapkan fisik dikit untuk persiapan ke Surabaya, dan juga mau ngobrol sama beberapa teman saya karena nanti kan langsung nyambung ke Hong Kong itu ya. Sekian hari saya tinggalkan markas Raudhah, dan itu harinya hari Sabtu, hari gajian. Itu banyak yang pusing kalau hari gajian saya tinggalkan. Kalau hari gajian saya tinggalkan itu banyak yang ratap itu, terutama Mas Roni ini paling bingung. Kalau Sabtu Habibnya enggak di Solo, dia yang puyeng katanya. Pusing dianya. Insyaallah barokah manfaat. Buat para pemirsa dimanapun Anda berada atau pendengar yang melihat tayangan ini, jika Anda memang ingin ikut andil dalam perjuangan Majelis Ar-Raudhah ataupun proses pembangunan dan investasi tanah. Kita kan tanah ini sudah kita beli tapi belum lunas, tapi uangnya kita masih pinjam sama teman-teman kita. Yang pengin ikut andil bisa transfer ke nomor rekening yang sudah cukup dikenal ya, dicari di dunia maya atau mungkin di websitenya Ar-Raudhah, ada di sana. Insyaallah jadi barokah. Terima kasih untuk semua yang sudah transfer dan sudah membantu ya. Insyaallah jadi amal yang terus mengalir. Ini cuman baru langkah awal. Jadi majelis-majelis yang saya bentuk tambahan-tambahan ini langkah awal. Nantinya akan semakin banyak majelis. Jangan kaget kalau nanti saya datangkan guru masak, tiba-tiba ada gitu ya. Majelis Masak Ar-Raudhah, jangan kaget. Mungkin akan ada orang yang heran, "Bib, ini pengajian apa arisan?" gitu ya. Yang namanya masak itu kan ibadah buat ibu-ibu, ya. Betul kan? Nah, kalau masaknya bagus, maka itu akan menjadi ibadah yang bagus. Jadi biar varias kelihatan Islam gitu loh, hidup gitu ya. Nah, terus masih ada satu cita-cita saya lagi yang belum terwujud. Ya, saya pengin membuat turnamen futsal antar majelis. Itu belum terlaksana itu. Ya, cocok ini kan ya. Misalnya nanti ada kelompok pengajian dari Mojo, nanti dari Mulur ya. Ada dari Baki, itu kan punya tim futsal. Kemudian kita buat apa namanya turnamen. Nah, nanti juga pengen saya menghubungi kiai-kiai dan gus-gus muda dan habib-habib, ustadz-ustadz muda untuk juga ikut melawan santri-santrinya itu. Nah, setuju kan? Nah, peraturannya gampang. Kalau sudah ketemu kiai, bola harus diserahkan. Ya kan? Biar seru itu. Sebetulnya dulu saya pengen buat itu dalam rangka menyambut HUT RI itu kan. Cuman tahun ini belum bisa. Mudah-mudahan tahun depan bisa itu. Jadi Majlis Ar-Raudhah menyambut HUT RI mengadakan turnamen futsal itu ya. Pialanya apa? Sapi tiga. Wapi kan? Hadiahnya sapi tiga itu. Menyenangkan kan? Biar bisa diternak atau disembelih untuk teman-temannya gitu. Cocok itu. Itu cita-cita. Cita-cita. Maksudnya majlis ini akan saya buat sehidup mungkin dan semeriah mungkin. Cuman syaratnya satu, harus ada semangat dari jenengan-jenengan. Kalau jenengan gak semangat, sayanya juga hilang semangatnya itu. Karena semangat saya ini tertular dari semangat jenengan. Dan mudah-mudahan saya juga punya semangat yang bisa nularin jenengan semua. Makasih banyak. Mari kita tutup dengan doa biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawwaz an khathiyati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. Bagi para pemirsa, insyaallah saya akan memasang lantai granit untuk lantai.